tanpa ajaran bukan badai, dan tanpa ajaran batu karang yang menghalangi perjalanan bahtera tersebut. Tetapi terkadang pula permasalahan-permasalahan akan muncul di mana rumah tangga tersebut akan ditimpa dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang begitu komplek, sehingga tidak ada solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut kecuali dengan kembali kepada hukum Allah dan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semua agama Islam adalah agama sempurna. Tidak ada permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga kecuali disebabkan karena salah satu di antara kedua belah pihak atau bahkan kedua belah pihak, suami dengan istri, masing-masingnya tidak mau tunduk kepada aturan Allah, tidak memperhatikan hak dan kewajibannya, tidak mengindahkan aturan syariat, ataupun yang mereka yang tidak lagi yang memperhatikan rambu-rambu syariat yang dalam menafati kehidupan berumah tangga, atau dalam bahasa singkatnya salah satu ataupun keduanya terjatuh dalam perbuatan dosa ataupun kemaksiatan yang akan membuat atau menguraskan modal dan ikan dalam ikatan perkawinan ataupun pernikahan mereka. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pelajaran kita yang terkait dengan permasalahan hukum zauj wa zaujah, hak suami dengan istri, adalah perkara yang penting untuk kita ketahui, baik yang telah menikah ataupun yang akan menikah, ataupun sebagai perbekalan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu itu didahulukan sebelum berucap dan juga beramal. Di antara contoh nyata dari perkara yang telah kita baca pada pertemuan kemarin, pada hak suami yang pertama, di mana suami mendapatkan hak untuk ditaati oleh istrinya, di mana seorang istri wajib untuk mentaati perintah suaminya dalam perkara yang bukan bermaksiat kepada Allah. Di mana pada poin pertama yang kita sebutkan, yakni seorang istri dia wajib untuk memenuhi panggilan seorang suami yang mengajaknya untuk ke tempat tidur ataupun untuk berhubungan ya dengan suaminya tersebut. Dan kita perhatikan perkara ini mungkin perkara yang dianggap tabu ataupun perkara yang dianggap sepele, ya tetapi subhanallah, kalau kita melihat adilah yang ada, beragam dalil yang ada, perkara ini adalah perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang istri di dalam mentaati suaminya terkhusus di dalam perkara ini. Di mana ancaman yang sangat besar bagi seorang istri ketika dia menolak keinginan suaminya, ya kemudian suaminya murka dan marah kepadanya, maka balasannya yakni malaikat akan melaknatnya, akan melaknat istri tersebut ya sampai suaminya riba, ya sampai suaminya itu dia tidak marah lagi ataupun ridho dia terhadap istrinya. Ini menunjukkan bahwasannya menolak keinginan suami minat kebaikan dia termasuk dari dosa dosa besar. Jadi sekarang adanya ancaman laknat yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih yang telah kita baca pada pertemuan terdahulu. Sehingga perkara ini adalah perkara yang harus kita perhatikan, terutama bagi seorang wanita, bagi seorang istri untuk memperhatikannya. Di mana seorang suami yang rata-rata mereka mencari nafkah ya di luar rumah, tentunya mereka memperhatikan dan melihat berbagai macam pemandangan-pemandangan syahwat, pemandangan-pemandangan yang menggoda, awal tentunya di luar. Ya sehingga terkadang syaitan yang menggoda mereka, yang syaitan itu berjalan di aliran darah manusia senantiasa menggoda dan menampakkan wanita-wanita yang dilihatnya itu lebih baik ataupun lebih cantik dan lebih menarik daripada istrinya. Sehingga barakallahu fikum, ketika perkara ini kemudian menimbulkan gelora syahwat pada diri seorang suami, kemudian dia pulang ke rumahnya dan menginginkan terhadap istrinya, tetapi istrinya menolak keinginan suami, maka terjadinya sebuah kehidupan rumah tangga yang seperti itu. Seorang imam, Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau seorang manusia yang terbaik dan rasul yang paling utama, Sayyidul Mursalin, sebagai sayyidnya para nabi dan para rasul. Beliau sendiri ketika berada di luar kemudian melihat adanya seorang wanita, kemudian beliau memiliki keinginan dan bergelora syahwatnya, akhirnya beliau pulang ke rumahnya dan melampiaskan syahwatnya tersebut kepada para istrinya. Ini adalah perkara yang sangat terpuji, di mana dia menjaga kehormatannya dan menjaga kemaluannya, menjaga diri dari perkara-perkara yang haram menuju kepada perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya maka ini merupakan ibadah dan merupakan sedekah. Ya sehingga wajib bagi seorang istri untuk dia memenuhi keinginan suaminya tersebut, walaupun seorang istri sedang dalam kondisi sibuk atau sedang dalam kondisi tidak siap atau sedang dalam kondisi misalnya di dapur ya belum dalam kondisi dia mempersiapkan berdandan dan lain sebagainya, maka ini bukan merupakan alasan ya untuk menolak keinginan suaminya tersebut. Begitulah ya kehidupan di dalam rumah tangga. Dengan adanya ikatan pernikahan, maka dengan adanya pernikahan tersebut, fa'in nama rasulil basar wa'asamu'il farj, ya demikian itu lebih menjaga dan menentukan pandangan dan lebih menjaga kemaluannya, lebih menjaga kehormatan dirinya. Dia salurkan dalam perkara-perkara yang dihalalkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan niatkan ibadah di dalam hubungan suami istri kalian, karena itu merupakan sedekah dan itu merupakan syahwat yang paling disukai oleh al-anbiya wal mursalin, oleh para nabi dan para rasul, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mengutip hadis di dalam Al-Arba'in An-Nawawi, sebuah hadis dari Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu, ia terkait dengan sabda beliau, inna fi kulli ahadikum shadaqah, ya sesungguhnya di dalam hubungan suami istri kalian itu merupakan shadaqah. Nah, sehingga masya Allah tentunya berbeda antara aturan Islam yang begitu indah yang mereka memperhatikan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan syahwat terhadap seorang wanita. Ya beda halnya ya dengan mereka orang-orang barat ataupun orang-orang kafir yang mereka melampiaskan syahwatnya kepada siapapun, kepada wanita-wanita yang diharapkan oleh Allah ataupun yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih mengerikan lagi dan lebih kecil lagi yang manakala pemandangan-pemandangan yang seperti itu kemudian mereka terang-terangan menyiarkannya di media-media massa ataupun di media-media yang lainnya. Ya Allah Al-Mustahan wa'alaikum Islam kualitas yang menemani Rasulullah jami'an. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada hak seorang suami yang kedua setelah hak yang pertama kemarin kita bacakan, di mana seorang istri wajib untuk mentaati suaminya apabila suaminya mengajaknya ke tempat tidur. Kemudian yang kedua, qala Abdullah radhiyallahu anhu, hafizahullah ta'ala, Allah ta'ala tanaqqulan illa bi'idzni. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن قاسم حدثنا عبد الله أخبرنا معنى أن همام ابن منبه أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم المرأة وبعدها شاهد إلا بإذنه. حق صلاة صومين كتوى هندقنا صلاة إستري. Dia tidak berpuasa dengan puasa nafilah, dengan puasa sunnah, illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya. Allah tasumma tanaqulan illa biiznihi. Seorang istri, seorang wanita, dia tidak berpuasa dengan puasa sunnah, kecuali dengan seizin suaminya. Berkata Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dengan sanadnya sama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, "La tasumul mar'ah," janganlah seorang wanita berpuasa, "wa ba'daha shahidun illa bi'idznih," sedangkan suaminya itu hadir ada di sisinya jika sedang bepergian, illa bi'idzni, kecuali dengan seizin suaminya. Nah, wala khafatul ma'atu tatawwu'an wa zawjuha ghayru aadilin laha fa siyamuha ba'dun wa hiya aasimah. Seandainya seorang wanita berpuasa dengan puasa tatawwu'an, dengan puasa sunnah, wa zawjuha ghayru adil laha, sedangkan suaminya tidak mengizinkan istrinya tersebut untuk berpuasa, fasyamuha batil, maka puasanya batil, puasanya tidak sah, wa hiya aasimah, dan wanita tersebut berdosa. Ya masyaallah. Ya perhatikan wahai ummahat, wahai para istri, ya jangan sampai seseorang tertipu dalam memperbanyak ibadah-ibadah yang bersifat tanakulan, yang bersifat nafilah, kemudian dia justru meninggalkan ibadah-ibadah yang bersifat wajib. Atau ketika dia menjalankan ibadah yang bersifat sunnah atau nafilah, kemudian dia meninggalkan atau melalaikan sebuah ibadah yang bersifat wajib. Dikarenakan puasa sunnah itu hukumnya sunnah, hukumnya mustahab. Ya kan, tetapi mentaati suami itu adalah hukumnya wajib. Ya tentunya kewajiban dengan sunnah lebih didahulukan perkara-perkara yang wajib. Ya sehingga jangan sampai kita beragama dengan agama ini, dengan perasaan kita, ataupun dengan prasangka-prasangka kita, tetapi hendaknya kita beragama betul-betul sesuai dengan adillah, sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Ya, jangan sampai kita maghrur, jangan sampai kita tertipu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah sementara kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa karena kita mengerjakan ibadah sunnah tersebut dengan cara meninggalkan sebuah kewajiban. Nah, amma wa mana'ana an siyamin wajibin alaiha fa innaha la tuti'u fi dzalik wa innama ta'atu fil ma'ruf. Adapun seandainya seorang suami itu melarang istrinya dari puasa wajib, fa innaha la tuti'u fi dzalik, maka sesungguhnya bagi istri untuk tidak mentaati perintah suaminya dalam perkara itu. Wa innama ta'atu fil ma'ruf, karena sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada kasus, ya, di mana seorang suami dia melarang istrinya untuk berpuasa dengan puasa wajib, dia puasa di bulan Ramadan, seorang suami dia melarangnya, maka wajib justru bagi seorang istri untuk tidak taat kepada perintah suaminya, ya, karena suaminya tersebut memerintahkan dalam perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih didahulukan daripada hak manusia. Nah, di sini puasa itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat wajib, ya, sedangkan ketaatan kepada suami itu adalah hak manusia. Sehingga ketika bertentangan, maka dijauhkan hak Allah ya Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap birrul walidain, wajibnya kita berbakti kepada orang tua selama orang tua kita tidak memerintahkan di jalan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika orang tua kita memerintahkan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib untuk kita tidak mentaatinya. Wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufan. Jadi sebutkan dalam surah Luqman, seandainya kedua orang tuamu memaksa engkau untuk berbuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma, jangan engkau mentaati perintah kedua orang tuamu tersebut. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufan, tetapi tetap pergauli, bermuamalah dengan orang tua dengan cara yang baik. Nah, demikian pula terhadap seorang suami, seberapa besarnya hak suami, tentunya masih di bawah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika suami memerintahkan berbuat maksiat kepada Allah, maka wajib bagi seorang istri untuk tidak menjalankan, ya, tidak memenuhi atau tidak mentaati perintah suaminya tersebut. Nah, ya, tetapi di dalam permasalahan ini, misalnya di dalam permasalahan atau berpuasa dengan puasa nafilah, maka wajib bagi seorang istri untuk izin yang terhadap suaminya. Ya, kalau suaminya mengizinkan, silahkan engkau berpuasa dan bapak mendapatkan pahala. Tetapi jika suamimu tidak mengizinkannya, maka jangan engkau berpuasa. Kalau engkau berpuasa tanpa izin suami, justru puasa batal dan engkau mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masya Allah. Inilah aturan yang sangat indah untuk keutuhan kehidupan berumah tangga. Jadi karena kan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, ya, bagaimana seseorang, apalagi seorang laki-laki, yang mungkin terkadang mereka tidak bisa menyembunyikan dan mengkhianati perasaan mereka ataupun keinginan mereka, ya, terutama bagi orang-orang yang baru menikah, bagi para pengantin-pengantin baru, jangan sampai ketika pengantin baru hari pertama berpuasa, Hari kedua berpuasa, ya, dengan puasa sunnah misalnya. Ya tentunya ini satu perkara yang sangat aneh. Nah, Allahumma. Ya berbeda halnya ketika dia melangsungkan akad nikah di bulan Ramadan. Walaupun dia pengantin baru, ya wajib bagi dia untuk berpuasa di siang harinya. Nah, di sini disebutkan permasalahan puasa karena memang di dalam ibadah puasa tersebut terdapat syariat untuk kita al-imsak, menahan diri, ya, dari makan dan minum, wa'an istirahat, dan dari pembatal-pembatal puasa, ya, di antaranya yakni menjauhkan diri dari al-jima', dari berhubungan suami istri. Nah, ketika istrinya dia berpuasa dengan puasa nafilah, maka satu perkara ini menjadi perkara yang menghalangi seorang suami, ya, dari pagi sampai tenggelamnya matahari, atau dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ya, untuk melakukan hubungan ya suami istri. Sehingga izin dulu. Nah, sehingga izin terlebih dahulu. Nah, ataupun kalau ada kasus, ya, misalnya dia sudah diizinkan ya oleh seorang suami untuk berpuasa dengan puasa sunnah, ya tiba-tiba di siang hari suaminya pulang dalam keadaan menyimpan syahwat yang menggelora, ya itu tidak diizinkan. Maka bagaimana sikap seorang istri? Apakah dia membatalkan puasanya atau meneruskan puasanya? Membatalkan. Ya tadi sudah diizinkan. Ya, hendaknya dia membatalkan ya puasanya, ya, mentaati perintah suami karena hukumnya wajib. Nah, walaupun dia di awalnya sudah mendapatkan izin, ya, karena syahwat terkadang datangnya tidak menentu, bisa tiba-tiba, ya. Nah, kemudian yang ketiga, hak orang suami atas istrinya Allah ta'adhan li'ahadim an yatukula baytahu illa bi'izni. Qala Imam al-Bukhari rahmahullah, haddathana Abu Yaman akhbaran al-Quran, haddathana Abu Zinad an al-A'raf an Yughayra radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن لبيته إلا بإذنه، وما أنفق في نفقة عن غير حمله فإنه يؤدي إليه الشهور. Nah, jadi kan hendaknya seorang istri tidak memberikan izin kepada seorang pun untuk masuk ke dalam rumah suaminya illa biizni, kecuali dengan seizin suaminya. Ya, hendaknya seorang istri tidak mengizinkan bagi siapapun dia, dia hadir bagi siapapun untuk masuk ke rumahnya, ke rumah suaminya, kecuali dengan seizin dari suaminya tersebut. Nah, kalau Imam Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari dalam hadisnya, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idznih. Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa, maksudnya puasa nafilah, wa zawjuha shahidun dalam keadaan suaminya ada di rumahnya, artinya tidak sedang safar, illa biizni, kecuali dengan seizin suaminya. Ini telah kita bahas. Wala ta'dhan li bati illa biizni, dan tidak boleh pula seorang wanita untuk mengizinkan di rumah suaminya illa biizni, kecuali dengan seizin suaminya tersebut. Wa ma antaqat min nafaqatin an ghairi amri, dan tidaklah seorang istri menginfakkan dari nafkah, dari infak yang ada, an ghairi amrihi, tanpa perintah dari suaminya, fa innahu yu'adda ilaihi takruh, maka sesungguhnya dibalas baginya mendapatkan setengah pahala suaminya tersebut. Nah, ini ada perinciannya nanti. Qabir Sahih Muslim Rahim min hadithi Jabir fi hajjatil wada' anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala, dalam Sahih Muslim dari hadith Jabir fi hajjatil wada', bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, wa lakum alaihinna anna yutihna fursakum ahadan taqrabunahu fa'infa'anna dari fadrikuhunna zorban ghayra mubarri, wa lakum alaihinna, dan bagi kalian atau hak kalian wahai para suami atas mereka, atas para istri, anna yutihna, agar mereka para istri tersebut tidak memperbolehkan seseorang yang dibenci oleh suaminya untuk menginjak rumahnya, untuk masuk ke dalam rumahnya. Fa'in fa'ana dzalik, maka jika seorang istri melakukan perbuatan itu, di mana dia memasukkan seseorang ke dalam rumahnya padahal dia adalah seseorang yang dibenci oleh suaminya, fadribuhunna darban ghairu mubarri, maka pukullah istrinya tersebut dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Nah, dengan pukulan yang mendidik, yang tidak sampai menimbulkan bekas ataupun luka. Nah, ini hak suami yang wajib untuk ditaati oleh seorang istri, dikarenakan hak suami sangat besar. Yang sekali lagi, hak suami atas kalian wahai para istri sangat besar. Sampai-sampai waktu kemarin Rasulullah telah menyebutkan dalam hadis yang kemarin kita bacakan, laukun tu'an dalam akad dan niat juga li akadin la makul ma'adah antas kuda bilzawziha, seandainya aku boleh memerintahkan seorang bersujud kepada makhluk, niscaya sungguh aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Ya Masya Allah. Ya, padahal kita tahu sujud merupakan ibadah yang khusus hanya diberikan kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada makhluk. Tapi kalau seandainya boleh seseorang untuk bersujud kepada makhluk dalam sujud yang tentunya bukan bermakna ibadah, ya maka aku akan perintahkan seorang istri itu untuk bersujud kepada suaminya, untuk bersujud kepada suaminya. Ya, karena sangat besarnya hak seorang suami atas kalian. Ya, sehingga barakallahu fikum wahai para istri, ya hak suamimu sangat besar, maka taati perintah suamimu dan hormatilah suamimu. Ya, serta carilah itu suamimu tersebut, karena suamimu adalah jannah bagimu ataupun neraka bagimu. Ya, telah kita lewati bagaimana barakallahu fikum dosa-dosa seorang istri yang memasukkan mereka ke dalam annar, ke dalam neraka, yang menyebabkan mereka menjadi penghuni mayoritas annar, di antaranya yakni takfur malakhir, disebabkan karena kalian wahai para wanita suka mengingkari kebaikan suami kalian, suka mengingkari kebaikan suami kalian, yang mengingkari pemberian kebaikan suami kalian. Dan ini merupakan sifat rata-rata orang wanita yang Allah SWT ciptakan memiliki akal yang kurang ataupun akal yang pendek. yang suka menilai sesuatu dengan perasaannya. Ya, sehingga berhati-hati ketika engkau berucap, ketika engkau bersikap, maka usahakan sikap ataupun ucapan tersebut adalah ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara ciri-ciri yang salihah adalah engkau menyenangkan suamimu ketika suamimu melihat. Apakah ini telah ada pada diri kalian wahai para istri? Ya, di mana kalian menyenangkan seorang suami yang telah memberikan nafkah kepada kalian, yang mana suamimu adalah sebagai pemimpin bagi rumah tanggamu dan sebagai pelindung bagi dirimu, ya, dia berhak untuk mendapatkan ketaatan darimu. Dikarenakan dia adalah imam atau pemimpin yang akan melindungi dirimu tersebut. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya, kita harus kembali kepada adillah di dalam kita menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sesungguhnya di dalam kehidupan rumah, di dalam rumah itu banyak sekali amalan-amalan yang akan memudahkan seorang wanita masuk ke dalam jannah. Tetapi di rumah itu pula juga banyak perkara-perkara yang bisa menjatuhkan seorang wanita ke dalam annar apabila dia tidak mengetahui ilmunya, apabila dia justru kokoh terhadap suaminya tersebut. Ya, setiap hari ya dia tidak pernah mentaati suaminya dan senantiasa durhaka mengecilkan pemberian suaminya tersebut. Ini Allah SWT. Sehingga para Assalamualaikum, wahai para umat, wahai para istri, hendaknya kalian takut kepada Allah yang Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di antara istri-istri yang salihah adalah dia mentaati perintah suaminya ketika suaminya tersebut memerintahkan dia dalam perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah yang Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia menjaga kehormatannya dan menjaga hartanya apabila suaminya sedang tidak ada di sisinya. Ya, masya Allah, sebuah rumah tangga yang sebenarnya sangat indah ketika kita kembali kepada tuntunan dan juga ajaran agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan kalian dengan berbagai macam perangkat-perangkatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan aturan, dan aturan itu sama sekali tidak ada kezaliman sedikit pun. Seluruh aturan-aturan tersebut adalah aturan yang datang dari Zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Adil, yang tidak ada ketimpangan, tidak ada kezaliman sedikit pun. Ya, sehingga jangan sampai seorang wanita ketika membaca hak-hak suami yang seperti ini, kemudian dia protes terhadap Allah, kemudian dia berbahasa jelek kepada Allah, kemudian dia menganggap ajaran Islam adalah ajaran yang mendiskriminasi, membedakan, dan menyudutkan seorang wanita. Tidak seperti itu. Ya, tetapi ajaran Islam adalah ajaran yang memuliakan segenap pihak, baik ar-rijal wal nisa', baik para laki-laki ataupun para wanita, baik para suami ataupun para istri. Ya, ketika mereka barakallahu fikum kembali kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah ucapan yang tidak pernah dilakukan atau tidak pernah diucapkan oleh generasi yang terbaik dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ataupun ummahatul mukminin, yang mereka telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga, yang mereka telah melakukan pengorbanan terhadap suaminya dan terhadap agama ini, sebuah pengorbanan yang tidak pernah dan tidak akan pernah dilakukan oleh kalian. Dan mereka sama sekali tidak menganggap bahwasannya hukum-hukum Allah itu mendiskriminasi atau membedakan ataupun menyudutkan dan merendahkan wanita. Karena mereka telah paham bagaimana perbedaan hukum Islam yang terhadap wanita dengan hukum-hukum jahiliyah, hukum-hukum kufran, ya, di mana dahulu kala para wanita mereka sangat direcahkan dan sangat direndahkan. Sehingga barakallahu fikum, ya, hati-hati ya ummahat dengan seruan-seruan dari seruan-seruan sendiri yang mereka berusaha untuk menjatuhkan kalian dalam kehinaan dan menjatuhkan kalian dalam kerendahan, menjatuhkan kalian ke dalam satu kekalahan di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Ya, kita perhatikan di mana negeri-negeri mereka, negeri-negeri barat yang mereka mendengung-dengungkan emansipasi wanita, Kita melihat bagaimana wanita-wanita di negeri-negeri mereka sangat luas dan sangat murahan, yang dijadikan sebagai pemuat ia nafsu para binatang-binatang tersebut. Tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada kehormatannya sama sekali. Yang berbeda halnya ia dengan hukum Allah SWT yang sangat memuliakan kalian dan sangat menghormati kalian. Ya, sehingga jangan sampai terpetik pada benak-benak kita ketika kita membaca perkara yang seperti ini, kemudian para wanita dan para istri tidak ridho kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang keempat dari hak seorang suami atas istrinya adalah takut jamin baiti illa biizni. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab istihdam al-mar'ah zawja min khuruji ila al-masjid wa ghairihi. Haddatsana 'Ali ibn 'Abdillah, haddatsana 'Ali ibn 'Abdillah, haddatsana Sufyan, haddatsana Zuhri an Salim an abihi an an-nabi 'alaihi salatu wassalam, idza ista'dhanat al-mar'atu ahadakum ila al-masjid fala yamna'ha. Maka yang keempat, hendaknya seorang wanita dia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Seorang wanita dia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Nah, perkara ini juga telah dianggap yang perkara yang menyebutkan kalian wahai para wanita. Ini adalah hukum yang luar biasa. Kalau teman-teman berkata Allah, beliau membawakan bab istidhan al-mar'ah zawjah fil khuruj ila al-masjid wa ghairihi. Bab seorang wanita meminta izin kepada suaminya ketika keluar ke masjid atau ke tempat yang lain. Haddatsana 'Ali bin Abdullah, haddatsana Sufyan, haddatsana Zuhri an Salim an Abihi an Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, idza ista'dhana al-mar'atu ahadakum, apabila seorang istri meminta izin kepada salah seorang di antara kalian wahai para suami ke masjid, fala yamna'ha, maka janganlah seorang suami mencegahnya. Jadi sini terdapat dalil bahwasanya seorang wanita hendaknya dia minta izin yang terhadap suaminya. Jadi karena kan lafaz dari sini idza ista'dhanatil mar'ah, apabila seorang istri dia minta izin. Minta izin kemana? Ke masjid. Dia minta izin untuk beribadah kepada Allah, untuk ke masjid, ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja seorang wanita dia istidhan minta izin, apalagi ke tempat-tempat yang lainnya. Ya, sehingga luar biasa. Ya, di mana di dalam perkara ini tentunya mengandung maslahat yang sangat besar, mengandung maslahat yang sangat besar, baik kita mengetahui maslahatnya ataupun kita tidak mengetahuinya. Ya, karena kita sikap seorang mukmin dan mukminah ketika dia menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada pilihan yang lain bagi mereka kecuali mereka menjalankan dengan tunduk-tunduknya. Ya, mereka menyatakan, ya, saya beriman, ya, kepada hukum-hukum Allah, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ya, mereka walaupun terkadang mereka tidak mengetahui maslahatnya apa, ketika mereka yakin bahwa ini merupakan hukum yang datang dari Rabbul 'Izzah tabaraka wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka menjalankannya dan mereka meyakini bahwa inilah yang terbaik yang akan membawa mereka kepada kemaslahatan kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Ya, sedangkan manusia, ya, pada asalnya mereka adalah beluman jahula, banyak berbalik dan bodoh. Seorang manusia dia tidak mengetahui perkara yang akan membawa kemaslahatan hidupnya, ya, kecuali dengan bimbingan dan yang menciptakan dirinya. Ya, terkadang bisa jadi, ya, seseorang dia menganggap bahwasanya perkara tersebut menurut dugaannya dan menurut prasangka yang kuat akan membawa kepada kesuksesan, atau membawa kepada keberhasilan, atau membawa kepada keberuntungan. Ya, tetapi qadara wa ma syaa fa'al. Ya banyak hakikat yang terjadi, ya ternyata justru keadaan yang berbalik. Ya apa yang dia duga sebab keberuntungan ternyata itu sebab kecelakaan. Ya sehingga tentunya barakallahu fikum, ilmu manusia dan daya tangkap manusia dan jangkauan manusia sangat terbatas. Ya sehingga tidak ada sehingga kita berhadapan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kecuali kita melaksanakannya. Walau kita tahu hikmahnya ataupun kita tidak tahu hikmahnya. Kita tahu masalahnya dan apa yang kita tahu dari masalah tersebut masih sebagiannya. Itu menurut daya tangkap manusia. Ya, dan kita meyakini bahwa masalah itu tidak hanya apa yang ditangkap oleh manusia. Sekian banyak masalah-masalah tersebut. Ya, sehingga tidak boleh barakallahu fikum. Ketika kita berhadapan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian kita menimbang-nimbang dengan akal kita. Kemudian kita menimbang-nimbang lakukan perasaan kita. Buang akal kita, buang perasaan kita. Manakala kita berhadapan dengan syariat Allah yang Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan datang kita akan lanjutkan pada hak kelima dari hak seorang suami atas istrinya. Nah, sana berhubungan dari jenis dan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.